Inilah PT Kalijaga Citra Budaya Suara 98,5 FM KCBF Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Religi, Inspirasi. Edukasi. FM KCBL Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Benang Merah, program kajian bersama Buya Yahya yang menegaskan hukum halal dan haram yang terjadi di masyarakat dan menjadi problematika umat, akan dibahas secara tuntas sehingga bisa dijadikan fatwa. Acara ini terformat secara interaktif melalui line telepon dan SMS. Benang Merah hanya di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain wa ba'du. Selamat pagi sahabat. Apa kabar semua? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat di pagi hari ini dan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya. Baik sahabatku, pada pagi hari ini kembali lagi Ramadan menemani sahabat dalam program Benang Merah, yaitu sebuah program kajian fatwa halal haram bersama guru kita Buya Yahya setiap Selasa pagi pukul 05.30 sampai dengan pukul 7. Dan sahabat, pada kesempatan pagi hari ini Aji Ramadan tidak sendiri, ditemani oleh Kang Dim. Dan langsung saja Aji Ramadan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir ya di ruang dengar sahabat di acara Benang Merah pada pagi hari ini. Kang Dim, pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang bersama guru kita Buya Yahya mengenai laki-laki yang menyerupai seorang perempuan. Iya, betul sekali. Nah, fenomena ini Masya Allah banyak sekali. Zaman sekarang kan dengan perkembangan teknologi, kemudian juga kemajuan zaman yang begitu pesat. Tiba-tiba dengan adanya fashion gitu ya, artinya perkembangan seperti model pakaian dan sebagainya, model ada model rambut dan sebagainya yang menyerupai perempuan, ini tanpa terasa tiba-tiba seorang laki-laki itu menggunakan model-model seperti itu, model-model seperti, akhirnya tiba-tiba tanpa terasa mengikuti model perempuan, model gitu. Pakaian dari perempuan, pakaian seperti itu. Fenomena ini sudah sangat banyak ya terjadi. Sangat banyak sekali. Nah, nanti kita akan tanyakan kepada guru kita Bu Yahya bagaimana hukumnya mengenai hal tersebut, dan nanti agar artinya para pendengar di sini paham hukum akan hukum tersebut mengenai hukum menyerupai laki-laki yang merupai seorang perempuan. Baiklah sahabatku, Aji Ramadan sapa narasumber kita yaitu guru kita Buya Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Buya? Alhamdulillah sehat baik. Terus para pendengar semuanya, alhamdulillah, juga kita juga senantiasa bisa menjaga apa yang dilarang oleh Allah sehingga kita tidak melanggarnya. Amin ya Rabb. Dan juga menjalankan perintah-perintahnya. Amin ya Rabb. Baik, Buya, mengenai hukum seorang laki-laki yang menyerupai seorang perempuan ini, tentunya mungkin pembahasannya sangat banyak karena zaman sekarang ini

bukan ingin memperhatikan oh hidungnya, oh matanya, oh pipinya, bukan oh bibirnya. Itu sudah hal yang diharamkan. Jadi melihat enggak apa-apa untuk menyapa, tapi ingat sapaan itu punya makna, bukan hanya sekedar untuk basa-basi dan iseng itu. Nah, punya makna untuk ya karena tetangga atau karena itu sudah masyarakat atau kita kenal gitu. Baik. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya dan kita harus break terlebih dahulu. Dan sahabatku, nanti juga sahabat bisa bertanya di line telepon kembali di 0231252549, juga melalui home messenger radianskanqrjho.com dan juga melalui FB Radioku. Dan sahabat juga di pesan singkat, subhanallah sudah banyak yang bertanya, nanti aja Ramadan sapa. Dan sahabat tetap di kesayangan Anda, Radioku, radionya inspirasi spirit hati. Radio. Selawan 5 Radio Inspirasi Seperti Hati, pukul 6:42 dan sahabatku masih di acara Benang Merah bersama guru kita Bu Yayah ya. Baik, subhanallah, banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk di pesan singkat kami. Baik, satu penelpon kita sapa. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa di mana ibu? Mohon maaf. Halo. Halo. Halo. Baik, terputus. Baik, silakan bisa menghubungi kembali di 0231252549 dan juga di pesan singkat 0813214610179. Baik, satu penelpon kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan ibu siapa di mana? Latifah. Ibu Latifah di Kalitanjung. Kalitanjung. Silakan ibu langsung bertanya kepada guru kita Bu Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah temanya banyak yang terjadi di kota-kota besar maupun di kampung-kampung ini. Pertanyaannya, bagaimana memakai jasa-jasa yang mohon maaf seperti waria itu, kayak jasa ini tukang rias pengantin itu sebuya talon. Karena itu yang justru lebih banyak di Uber itu laris manis yang pemiliknya seperti itu, mohon maaf sekali. Bagaimana hukumnya, boleh atau enggak Bu ya? Di kampung-kampung sudah banyak ya, Masya Allah. Ada lagi saja pertanyaannya Bu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih, mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Latifah yang ada di Kalitanjung. Baik, satu telepon cukup, silakan biar dijawab. Menggunakan tenaga waria untuk sebuah pekerjaan yang tidak haram itu ya boleh. Ini misalnya dia waria tapi bisa ngetik. Iya, nah, yang ngetik ketikan. Tapi kalau sudah warian dandani, ini nanti permasalahannya bukan di warianya. Dia seorang laki-laki dandani pengantin perempuan megang-megang dan lagi. Ini yang bermasalah. Iya. Jadi bukan masalah tenaganya. Waria itu anggap seperti orang lain yang bermaksiat sama. Iya. Seperti orang ada berzina, ada ini. Jadi ini kemaksiatan. Jadi tenaganya juga masih. Asalkan bukan tenaganya yang haram itu, untuk di pekerjaan yang haram. Iya. Jadi kalau dandani pengantin perempuan ya itu, apalagi nanti jadi salon kan ada. Iya, di salon, waria ya. Salon yang datang perempuan, haram ini. Perempuan yang datang yang datang potong dipikir itu perempuan, itu mah laki-laki itu. Iya. Itu laki-laki utuh, itu laki-laki benar ini. Maka ini hukumnya haram karena apa? Kita buka apa, seorang wanita buka auratnya di depan laki-laki. Jadi bukan masalah tenaganya. Kalau tenaganya dia adalah tetap manusia yang juga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bawa pada kemuliaan. Jadi tenaganya boleh dipakai kerja. Mungkin dia bisa jadi kuli juga misalnya. Ya boleh, boleh saja. Akan tapi kalau sudah pekerjaannya haram, apalagi ada sangkut pautnya dengan kewariannya, itu yang tidak boleh ya. Misalnya ya ada pekerjaan yang spesial tentang kewariaan. Misalnya

Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada guru kita Bu Yaya yang telah menyampaikan materi di kesempatan pagi hari ini dan semoga bermanfaat buat sahabatku semua. Baik, Adi Ramadan yang bertugas bersama Kang Dim pada pagi hari ini pamit dari ruang dengar sahabat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.